Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين para hadirin yang saya muliakan pada hari ini kita berada pada tanggal 7 Dzulhijjah atau 6 Dzulhijjah tahun 1431 Hijriah. Di masjid yang mulia ini kita duduk untuk melakukan sebuah kajian Islam, sebuah kajian yang diharapkan dengannya kita mendapatkan bimbingan di dalam berislam, di dalam menjalani Islam ini di bawah cahaya ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan bersumber dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dengan keduanya lah, hanya dengan berpegang kepada keduanya, Al-Quran dan sunnah Rasul, ketika kita berislam, maka kita akan terselamatkan dari berbagai amalan-amalan yang tidak diridhai oleh Allah dan tidak dibenarkan oleh Islam itu sendiri. Ikhwani fiddin, para hadirin yang saya muliakan, agama Islam adalah agama yang didirikan di atas ilmu. Maknanya adalah semua amalan, baik yang zahir, yang nampak, dari berbagai bentuk amalan ibadah ataupun amalan yang bersifat batin, yang dilakukan oleh kalbu manusia, semuanya itu harus dijalani dan diamalkan di atas fondasi ilmu. Sehingga Islam itu adalah agama yang ilmiah. Islam bukanlah agama yang didirikan di atas perasaan, mana yang menurut perasaan baik maka itu baik, dan apa yang menurut perasaan itu batil atau tidak baik maka itu tidak baik. Tetapi Islam didirikan di atas pondasi ilmu, di mana ilmu itu bersumber dari Al-Quran, wahyu Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai wahyu penjelas dan penerjemah, penjabar terhadap ayat-ayat Al-Quran. Maka semua amalan, tindakan, ucapan, pemikiran, akidah, paham yang dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka itu benar. Sebaliknya, semua tindakan, amalan, perbuatan, akidah, paham, isme, dan yang lainnya yang tidak dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka itu tidak benar dalam urusan agama ini. Berbeda ketika kita berbicara tentang urusan dunia, maka kepada semua saudara saya se-Islam, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Islam, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Al-Quran, kitab suci kita, dan kebentuk kecintaan kita kepada Nabi, Nabi Muhammad SAW, adalah mengamalkan Islam di bawah bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabinya. Barang siapa yang hendak beramal di dalam Islam, apapun amalannya, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu dakwah, entah itu berzikir, atau sekalipun dalam urusan jihad, al-jihad fi sabilillah, ketika dia tidak mau melaksanakannya di bawah bimbingan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka sungguh dia tergolong orang yang tidak menghargai Islam, tidak menghargai Al-Quran sebagai kitab sucinya, dan tidak menghargai Nabi Muhammad SAW yang dia akui setiap hari, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kami bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara saya seiman, sebenarnya acara seperti ini adalah sebagai bentuk ta'awun, upaya bekerja sama dengan semua kaum muslimin, baik dia sebagai rakyat maupun sebagai pemerintah, sebagai upaya kerjasama untuk kita keluar dari berbagai problematika umat yang hari demi hari semakin rumit. Berbagai problem menimpa negeri ini yang semakin hari semakin tidak menentu jalan keluarnya. Berbagai musibah dan malapetaka menimpa negeri ini. Bencana alam, keributan, suasana yang tidak kondusif, instabilitas ekonomi, instabilitas politik dan keamanan negeri ini yang semakin tidak menentu. Semua itu adalah ujian atau semua itu adalah musibah yang menimpa kita umat Islam di negeri Indonesia ini secara khusus. Tentu keadaan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Tidak boleh dibiarkan tanpa ada upaya mencari jalan keluar dengan ikhlas, dengan jujur, cinta kepada kaum muslimin, cinta kepada negeri ini. Musibah terus berdatangan. Belum usai kita membicarakan musibah yang terjadi beberapa bulan yang lalu, terjadi tidak lama dari musibah tersebut, musibah yang baru. Belum selesai kita membicarakan musibah yang baru ini, bagaimana solusinya, bagaimana cara keluarnya, jalan keluar dan penyelesaiannya, hari ini musibah lagi datang menimpa umat Islam atau negeri ini. Belum kita juga berbicara dengan tuntas bagaimana jalan keluar dari musibah yang terjadi hari ini, musibah berikutnya telah menunggu dan mengancam dalam berbagai bidang yang tadi saya sebutkan. Semua ini, kalau kita mau jujur, kita mau mengintrospeksi diri, kita mau mengevaluasi, maka kita menyadari bahwa ternyata sumbernya adalah ketika kita umat Islam ini jauh dari bimbingan Allah dan Rasulnya. Ketika umat Islam secara umum telah mulai menjauh dari bimbingan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam ayatnya, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Sungguh telah nampak kerusakan di muka bumi dan lautan, bencana alam, malapetaka, kemiskinan, pertanian yang gagal, perkebunan yang gagal, peternakan demikian pula, kehidupan tidak tentram, saling membunuh, pencurian, perampokan. Semua itu, kata Allah, terjadi dikarenakan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Sengaja kami timpakan, kata Allah, berbagai musibah dan kerusakan itu agar orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat pelanggaran, tidak dekat kepada Allah, tidak mau dekat kepada Islam dan syariatnya, agar mereka mau kembali taubat, bertaubat dan sadar. Maknanya, jika umat Islam di negeri ini tetap bersikeras di atas pelanggaran-pelanggarannya, tidak mau bertaubat dan sadar untuk kembali bersama-sama kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, musibah ini akan terus berlanjut. Musibah ini akan terus, tidak akan berhenti. Para hadirin yang saya muliakan, berbagai kemungkaran yang terjadi di tengah umat ini terlalu banyak jenis dan ragamnya. Di antara berbagai kemungkaran itu adalah terjadinya pembunuhan-pembunuhan, penumpahan darah yang semakin hari intensitasnya semakin meningkat. Tentu hal ini merupakan salah satu dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Banyaknya pembunuhan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat atau dekatnya hari kiamat. Dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La taqumus sa'ah hatta yakthura al-harju." Qalu, "Wa mal harju ya Rasulullah?" Qala, "Al-qatlu al-qatl." Tidak akan tegak hari kiamat, tidak akan datang hari kiamat sampai banyak tingkat pembunuhan atau meningkatnya intensitas pembunuhan di tengah-tengah masyarakat. Para hadirin yang saya muliakan, bahkan di akhir zaman seperti ini, di tengah-tengah tersebarnya berbagai syubhat, kerancuan berpikir, kerancuan dan kesamaran di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, memahami agama, memahami Islam, dan tersebarnya berbagai kepentingan hawa nafsu, terjadinya pembunuhan itu sampai dalam bentuk seorang yang membunuh, dia tidak mengerti dengan alasan apa dia membunuh. Yang terbunuh pun dia tidak mengerti, kenapa saya dibunuh. Inilah yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walladzi nafsi biyadih yushiku an ya'ti 'alan nasi zamanu la yadri al-qatilu fima qatal wala al-maqtul fima qutil. Sungguh, kata Rasulullah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, sudah dekat masanya akan muncul atau akan datang suatu hari kepada umat ini di mana seorang pembunuh, dia tidak mengerti alasan apa yang mendorong dia membunuh. Tiba-tiba dia sudah jatuh pada pembunuhan, dan seorang yang terbunuh pun dia tidak mengerti, kenapa saya dibunuh, apa kesalahan saya. Tiba-tiba dia menjadi korban. Para hadirin yang saya muliakan, pembunuhan ini adalah salah satu dosa besar. Apalagi yang dibunuh adalah seorang muslim, seorang mukmin, adalah salah satu dosa besar yang bisa mengundang azab Allah. Jika di muka bumi ini sudah mulai banyak pembunuhan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan bencana-bencana. Maka dari itu, kita semua bertanggung jawab. Tidak boleh dibiarkan permasalahan ini bergulir terus tanpa ada jalan keluar. Para hadirin yang saya muliakan, di antara sebab munculnya berbagai pembunuhan yang dilarang oleh Islam adalah munculnya berbagai pemahaman yang salah terhadap ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabinya. Sehingga dia melakukan berbagai pembunuhan itu dengan keyakinan bahwa dia sedang membela agama Islam. Judul kajian kita kali ini, mungkin sebagaimana telah didengar dan diketahui, adalah kiat-kiat menyelamatkan putra-putra bangsa dari ancaman terorisme. Berbicara tentang terorisme adalah pembicaraan yang cukup luas sekali, karena terorisme itu sendiri beragam dan bermacam. Ada terorisme yang dilandasi oleh kepentingan politik, baik kepentingan politik di satu negara sehingga terjadi teror antar pesaing-pesaing politik, ataupun persaingan politik antar negara sehingga terjadilah tindakan teror atau paham terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan-kepentingan politik. Ada lagi terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan ekonomi, baik di satu negara ataupun antar negara. Bentuk terornya bermacam-macam. Ada lagi terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan suku, saling menteror karena menjaga harga diri sukunya atau perebutan benda-benda atau hal-hal tertentu. Maka pembahasan kita di majelis ini bukanlah jenis yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Pembahasan kita adalah terorisme yang dilandasi atau diatasnamakan agama. Terorisme yang diatasnamakan agama atau dilatar belakangi oleh agama itu pun masih luas, karena kita tahu di dalam agama Yahudi sendiri terdapat berbagai sekte dan kelompok yang masing-masingnya menteror kelompok lainnya sampai pada tingkat pembunuhan. Dalam sejarah telah ditulis berbagai kejadian tersebut hingga masa kita ini. Dalam agama Nasoro juga demikian. Apa yang terjadi di Eropa Barat maupun Eropa Timur sebagai salah satu bukti terjadinya terorisme yang dilatar belakangi oleh agama. Namun itu juga bukan topik pembicaraan kita. Topik pembahasan kajian kita adalah terorisme yang diatasnamakan agama Islam. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita semuanya. Di mana pada hari-hari ini putra-putri muslimin saudara-saudara kita kaum muslimin dalam keadaan bingung dan tidak mengerti kenapa terjadi dan bagaimana jalan keluarnya. Para hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu ketika kita mendengar kata-kata teroris adalah kata-kata yang sangat luas, seluas kalimat terorisme itu sendiri yang tadi sudah saya gambarkan. Maka pembahasan kita ini adalah judulnya kiat-kiat menyelamatkan putra-putri bangsa dari teroris Khawarij. Ancaman terorisme Khawarij yang mengatasnamakan Islam. Al-Khawarij adalah sebuah kata yang mungkin sering didengar oleh kebanyakan kaum muslimin. Al-Khawarij adalah kata jamak, jamak yang tunggalnya Al-Kharijah. Al-Khawarij adalah kata jamak yang tunggalnya adalah Al-Kharijah. Apa makna Al-Kharijah? Al-Kharijah adalah sebuah kelompok yang keluar dari sikap as-sam'u wa ta'ah, sikap mendengar dan taat kepada penguasanya, dan melakukan penentangan atau pemberontakan kepada penguasanya. Ini makna Al-Khawarij. Definisi ini disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah oleh pentahkik peneliti terhadap kitab Al-Milal Wan-Nihal karya Asy-Syahrastani. Al-Imam Asy-Syahrastani salah satu ulama yang menulis beberapa karya yang bermanfaat untuk umat Islam. Di antara karya yang beliau tulis berjudul Al-Milal Wan-Nihal. Karya ini sebuah kitab berbicara tentang sejarah munculnya berbagai kelompok-kelompok dan paham yang menyimpang dari bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Imam Syahrastani ini bukanlah orang yang baru hidup di masa kita ini atau hidup 100 tahun, 200 tahun yang lalu. Beliau adalah seorang ulama yang hidup pada penghujung abad kelima Hijriah, yakni tahun 400 lebih, hingga pertengahan abad ke-6. Atau tepatnya beliau meninggal tahun 548 Hijriah, yakni hampir 900 tahun yang lalu. Hampir 900 tahun yang lalu, Al-Imam Asy-Syahrastani hidup, dan salah satu karyanya yang tadi kita dengarkan bersama bernama atau berjudul Al-Milal Wan-Nihal. Untuk mengenal lebih jauh tentang definisi Khawarij, agar kita terbantukan untuk mengenal tentang kondisi kita di zaman ini, terkhusus kepada kaum muda, terkhusus kepada para pelajar, karena yang sering menjadi mangsa dan korban kaum Khawarij adalah para pelajar baik tingkat SMA maupun perguruan tinggi. Untuk membantu kita mengenal Khawarij ini, dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syahrastani yang tadi saya sebutkan tentang siapa itu Al-Khawarij. Al-Khawarij adalah, kata beliau, kullu man kharaja 'ala al-imamil haqq alladhi ittafaqat 'alayhi al-jama'ah summiya aw yusamma kharijiyan sawa'un kana al-khuruj 'ala al-a'immatir rashidin fi ahdi as-sahabah aw kana ba'dahum 'ala at-tabi'in bi ihsan wal a'immati fi kulli zaman. Dalam kitabnya ini, jilid yang pertama, halaman 132, beliau membantu kita untuk mengenal siapa itu Khawarij. Kata beliau, semua pihak yang telah melakukan penentangan kepada penguasa atau pemerintah yang telah disepakati oleh umat untuk menjadi pemerintah, maka orang tadi atau pihak tadi diberi nama kharijian, yakni khawarij. Perhatikan baik-baik bagian pertama definisi ini. Kata beliau, kullu man kharaja 'alal imamil haqq, semua pihak yang telah melakukan penentangan kepada pemerintah atau penguasa yang telah sepakat masyarakat atau rakyat untuk dia menjadi pemimpin negerinya, maka penentang tadi diberi nama khawarij. Mungkin ada yang mengatakan bahwa ini kalau terjadi dahulu, kalau sekarang sudah tidak diberi nama khawarij. Maka Imam Syahristani hampir 900 tahun yang lalu telah meletakkan definisi yang juga mengenai kita di masa ini. Beliau lanjutkan, sawa'un kana al-khuruj fi ayyami as-sahabah 'ala al-a'immati ar-rasyidin, baik penentangan atau pemberontakan, perlawanan kepada pemerintah khulafa'ur rasyidin di masa sahabat, perhatikan baik-baik, baik penentangan dan pemberontakan itu terjadi kepada pemerintahan khulafa'ur rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum di masa sahabat, qala aw kana ba'dahum 'ala at-tabi'in bi ihsan, atau juga kepada pemerintah-pemerintah di masa tabi'in setelah generasi sahabat. Kemudian beliau lanjutkan, wal a'immati fi kulli zaman, dan juga termasuk pemberontakan atau penentangan kepada pemerintah kaum muslimin di setiap zaman, termasuk zaman kita ini. Maka barang siapa yang melakukan penentangan kepada penguasa, telah meninggalkan sikap as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk pemerintahnya, maka dia tergolong orang yang berpaham khawarij. Baik dalam bentuk kelompok, yang di sana ada keamiran, sistem keamiran, struktur keamiran, ada kelompok jamaahnya, ataupun seorang pribadi, jika sudah memiliki kebiasaan menentang pemerintahnya atau memberontak atau menyerukan kepada penentangan, maka dia telah berpaham dengan paham khawarij. Untuk melengkapi definisi ini, definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Syahristani, maka saya akan bacakan definisi berikutnya yang disebutkan oleh seorang ulama yang hidup sebelum Al-Imam Syahristani, yaitu Al-Imam Abu Muhammad bin Al-Barbahari, salah seorang ulama dari negeri Baghdad yang hidup pada pertengahan abad ke-3 Hijriah hingga abad ke-4 Hijriah, yaitu tepatnya beliau meninggal dunia pada tahun 329 Hijriah, berarti sudah 1100 tahun yang lalu lebih, atau 1112 tahun yang lalu. Berarti ayah kita, kakek kita, dan kakek-kakek kita belum lahir. Nah, yaitu Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari dari negeri Baghdad, di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, karya beliau yang berjudul Syarhus Sunnah, dalam poin nomor ke-34 beliau menyebutkan ciri-ciri dan definisi al-khawarij. Kata beliau, "Wa man kharaja 'ala imamin min a'immatil muslimin fa huwa kharijiyun." Barang siapa yang telah keluar dari sikap mendengar dan taat, atau telah menentang seorang pemerintah atau sebuah pemerintah dari pemerintah-pemerintah muslimin, maka dia adalah orang yang berpaham khawarij. Sekali lagi, definisi ini bukan baru muncul 20 atau 50 tahun yang lalu. Definisi ini muncul sudah ada sejak zaman dahulu. Selain beliau yang juga memberikan definisi ini adalah para ulama di masa-masa tersebut. Al-Imam Muhammad bin Hussein Al-Ajurri, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Bulughul Maram, semuanya menyebutkan definisi yang hampir sama dengan definisi yang telah kita dengarkan secara singkat. Beranjak dari definisi ini, kita ingin lebih jauh mendengar dan memahami tentang paham khawarij ini. Kajian hingga menjelang duhur nanti ini, kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala membantu dan menolong kita untuk kita bisa sampai kepada ilmu yang bermanfaat, yang bisa menambah ilmu dan amalan serta iman kita. Sudah merupakan suatu kepastian dalam syariat Islam sikap taat kepada waliul amr, karena Allah menyatakan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya, dan sekaligus juga kepada penguasa atau pemerintah-pemerintah kalian, waliul amr. Ini nas ayat dari Al-Quran, kitab suci umat Islam. Di dalam sunnah Nabi terlalu banyak hadis yang menjelaskan tentang hal ini, sebagaimana nanti kita akan sebutkan beberapa hadis terkaitnya. Namun ada satu hal penting yang harus kita ketahui, bahwa penentangan kepada pemerintah bermacam dan beragam bentuknya. Ada yang berbentuk penentangan fisik dengan mengangkat senjata, memberontak. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah penentangan dalam bentuk pernyataan-pernyataan dan sikap-sikap. Jenis yang kedua atau jenis yang pertama, yaitu pemberontakan dengan fisik, penentangan dengan fisik mengangkat senjata, tidaklah muncul, tidaklah lahir kecuali dimulai dari penentangan sikap dan dalam bentuk statement-statement, pernyataan-pernyataan yang mengkritik pemerintahnya. Para hadirin yang saya muliakan, pemerintah kaum muslimin yang hidup atau ada di zaman kita ini, tentunya mereka tidak bisa sama atau disamakan dengan pemerintah kaum muslimin di masa Khulafaur Rasyidin. Banyak terjadi padanya kemungkaran-kemungkaran, pelanggaran-pelanggaran, pencampakan terhadap hukum-hukum Islam. Ini adalah realita yang kita di satu sisi sedih, namun di sisi lain perlu untuk menghimbau diri kita semua agar menyikapinya dengan sikap yang ilmiah dan tidak brutal. Kaum Khawarij yang slogan utama mereka adalah penentangan kepada pemerintah, bermacam-macam kelompok mereka. bendera mereka pun bermacam-macam. Saya ingin menyebutkan macam-macam dan ragam kelompok Khawarij ini agar kita bisa membaca dan sensitif terhadap lingkungan yang kita hidup. Karena kalau masyarakat tidak dibekali dengan ini, maka pemerintah akan lelah, capek dan habis tenaganya. Karena yang ditangani hanya sebagai akibat akhir. Sehingga dibentuklah apa yang diistilahkan dengan Densus 88. Ya. Kejar sana, kejar sini, muncul lagi. Kejar sana, kejar sini, muncul lagi. Lelah, capek, habis tenaga, habis materi. Belum lagi adanya pihak-pihak lain yang memanfaatkan keadaan ini untuk selalu menghembuskan isu-isu yang bisa menciptakan ketidakpuasan rakyat. Isu-isu yang menciptakan instabilitas politik, instabilitas keamanan di masyarakat kita. Sekali lagi, saya akan menyebutkan jenis-jenis dan ragam kelompok Khawarij agar kita sebagai rakyat Muslim punya sensitivitas dan daya tahan menghadapi lingkungan di mana kita hidup. Jangan sampai ternyata paham Khawarij itu sudah ada di dekat kita. Jangan sampai ternyata paham Khawarij itu sudah ada di lingkungan pendidikan kita, pondok pesantren kita, sekolah kita, teman-teman kita. Dan jangan pula sampai ternyata akidah dan paham Khawarij itu sudah ada di salah satu anggota rumah tangga kita. Jangan sampai kita hanya terpaku bahwa Khawarij itu adalah orang-orang yang melakukan pengeboman di sana dan di sini, pembunuhan dan perampokan, penembakan di sana dan di sini. Itu adalah akibat akhir. Tetapi pondasi dasarnya, sebab awalnya ternyata sudah ada di sekitar kita. Maka dari itu sudah merupakan tanggung jawab semua Muslim, sebagai rakyat maupun pemerintah, untuk benar-benar membentengi masyarakat Muslim dari paham-paham yang membahayakan akidah mereka dan bangsa mereka ini. Para hadirin yang saya muliakan, kelompok Khawarij kalau di zaman kita benderanya bermacam-macam. Masing-masing kelompok ada amir, ketua kelompok atau komandan kelompok atau amir jamaah. Yang rata-rata kelompok tersebut berusaha untuk mengikat loyalitas anggotanya dengan adanya sebuah ritual yang dinamakan dengan baiat. Baiat itu artinya janji setia, sumpah setia untuk tetap mendengar dan taat kepada pimpinan kelompoknya. Apapun yang diperintah oleh amir atau pimpinan kelompok, maka harus didengar dan ditaati. Walaupun orang tua dia melarang, walaupun ayah dan ibunya mengatakan jangan, tetapi ketika amir kelompok, pimpinan kelompok telah menyatakan harus berjalan, maka dia akan berjalan. Begitu juga dia tidak peduli walaupun pemerintahnya melarang perbuatan itu, karena amir kelompok telah memerintah, dia harus merealisasikan perintah pimpinan jamaahnya atau pimpinan kelompoknya sebagai perwujudan dari ritual yang dinamakan apa? Baiat. Pengelompokan seperti ini bukan baru muncul di zaman kita hidup 50-40 tahun ini, tetapi sudah lama. Di antara kelompok Khawarij di zaman dahulu ada yang diberi nama dengan Al-Azariqah, yaitu pengikut Nafi' Ibn Al-Azraq, pengikut amir mereka, pimpinan paham mereka yang bernama Nafi' Ibn Al-Azraq, sehingga kelompoknya diberi nama Al-Azariqah, jamak dari Azraq, seperti Khawarij jamak dari Al-Kharijah. Ini satu jenis kelompok khawarij. Ada jenis yang kedua, juga ada pimpinan kelompoknya, pimpinan pahamnya, yaitu apa yang diistilahkan dengan Al-Qa'adiyah. Al-Qa'adiyah dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Siapa Al-Hafidh Ibn Hajar? Penulis kitab Bulughul Maram. Saya sebutkan Bulughul Maram karena kitab ini yang memang sering dikenal di negeri kita, Bulughul Maram. Namun beliau memiliki berbagai karya yang monumental, yang bermanfaat untuk kaum muslimin hingga hari ini, dalam bidang fikih, dalam bidang biografi para ulama, dalam bidang hadis, dan yang lainnya. Al-Hafidh Ibn Hajar yang hidup kurang lebih 6 abad yang lalu. 6 abad yang lalu. Belanda belum masuk Indonesia. Belanda belum masuk Indonesia. Nah, Al-Hafidh Ibn Hajar sudah meninggal dunia dulu. Dalam salah satu karyanya yang berjudul Tahdzibut Tahdzib, kitab ini kurang lebih 4 jilid. Kitab ini berbicara tentang biografi para perawi hadis sejak zaman sahabat sampai berikutnya zaman yang kedua, generasi yang ketiga, keempat. Ketika berbicara tentang biografi seorang perawi yang bernama Imran ibn Hittan, di sana beliau menyebutkan siapa itu kelompok khawarij yang bernama kelompok Qa'adiyah. Kelompok Al-Qa'adiyah ini adalah, kata beliau, hiya firqatun minal khawarij, salah satu sekte dari paham khawarij yang keyakinannya adalah memberontak kepada pemerintah, tapi bukan pemberontakan fisik. Menentang pemerintah bukan dengan penentangan bersenjata, yakni menentang pemerintah dalam bentuk mengkritisi berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah agar rakyat menjadi sadar bahwa pemerintahnya salah, agar rakyat menjadi rakyat yang sensitif dan cepat menilai tentang penyimpangan penguasanya. Ini namanya kelompok Al-Qa'adiyah. Bahkan kelompok ini, bagian daripada kelompok Khawarij tadi, sangat-sangat menentang adanya pemberontakan bersenjata. Jadi kalau di zaman kita, kelompok Qa'adiyah ini sangat menentang adanya pengeboman, penembakan-penembakan, ya, dan yang semisalnya. Coba perhatikan salah satu jenis dari berbagai jenis kelompok atau sekte di dalam paham Khawarij. Jadi para da'inya, para aktivis kelompok Qa'adiyah dahulu itu, kalau berbicara di masyarakat yang disebut ini kan, lihat pemerintah ini korupsi, pimpinan gubernur yang ini gak adil, yang diangkat sebagai bupatinya adalah keluarganya sendiri. Ini coba perhatikan, harta kas negara hanya dibagikan kepada kelompoknya sendiri, kabilahnya sendiri, sementara yang lainnya tidak diberikan. Ini tidak adil, tidak adil, tidak adil, kriminalitas, kriminal, dan seterusnya, diskriminasi, diskriminasi. Akhirnya masyarakat benci kepada pemerintahnya, tidak puas kepada pemerintahnya. Ketika masyarakat tidak puas kepada pemerintahnya, di saat itu dengan mudah rakyat akan digiring untuk kepentingan-kepentingan tertentu berikutnya. Apakah kelompok yang seperti ini di zaman kita ada? Para hadirin yang saya muliakan, di zaman kita ini yang saya sebutkan telah bermunculan berbagai macam kelompok. Ada beberapa kelompok yang aktif di Indonesia dan beberapa negeri lainnya, telah mengeluarkan berbagai tulisan yang mengenalkan atau memperkenalkan kepada masyarakat muslim tentang apa itu kelompoknya, apa misinya, apa visinya. Salah satu kelompok tersebut dalam visi dan misinya menyatakan, kita perhatikan baik-baik untuk kemudian nanti kita akan kembali kepada bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Apakah tindakan seperti ini benar, legal, sah menurut Islam? Ya. Atau sebaliknya? Salah satu kelompok tersebut menyatakan dalam buku panduan kelompok tersebut, kata mereka, perjuangan politik ini, maksudnya politik kelompoknya, juga tampak jelas dalam menentang para penguasa, kata mereka sendiri, mengungkapkan pengkhianatan dan persekongkolan mereka, yakni pemerintah, terhadap umat, melancarkan kritik, kontrol dan koreksi terhadap mereka, serta berusaha menggantinya, mengganti pemerintah ini, apabila hak-hak umat dilanggar atau tidak dijalankan kewajibannya terhadap umat, yaitu bila melalaikan salah satu urusan umat atau mereka menyalahi hukum-hukum Islam. Perhatikan baik-baik pernyataannya ini, bahwa kegiatan atau diantara kegiatan kelompok ini di Indonesia ini adanya adalah perjuangan politik dalam bentuk menampakkan atau mengkritiki, mengungkap pengkhianatan pemerintah dalam tanda kutip. Dalam berbagai bidang, dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, sampai-sampai kita mendapati sebagai sebagian buletin buletin yang beredar kadang-kadang di masjid-masjid, isinya adalah mengkritisi kebijakan pemerintah. Isinya adalah mengkritiki kebijakan pemerintah, baik dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang keamanan. Dibaca oleh umat, oleh masyarakat, sehingga masyarakat semakin menilai ini pemerintah yang bobrok, ini adalah pemerintah yang lemah. Terus satu orang, dua orang, tiga orang, satu kampung, dua kampung, satu kota, satu kabupaten, dan terus meluas. Di antara yang diucapkan dalam berbagai referensi mereka, kelompok ini tadi, mereka menyatakan dalam kegiatannya menghadapi pemerintah adalah menyerang seluruh bentuk interaksi yang berlangsung antara penguasa dengan rakyatnya. Harus digoyang dengan kekuatan penuh, dengan cara diserang sekuat-kuatnya dengan penuh keberanian. Coba perhatikan baik-baik, direnungi sebelum saya nanti akan menyebutkan insyaallah bimbingan Al-Quran dan Sunnah menghadapi pemerintah-pemerintah muslim. Para hadirin yang saya muliakan, setelah kita melihat pernyataan seperti tadi, bahkan dengan tegas kelompok tadi menyatakan bahwa saya khawatir bahwa ini telah masuk kepada sebagian putra-putri muslimin di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di masjid-masjid. Kata dia atau kelompok ini, ada juga di antara kaum muslimin yang melakukan perubahan dengan menggunakan metode kekuatan fisik, perubahan terhadap pemerintahnya, mengangkat senjata tanpa membedakan antara Darul Islam, yakni negara Islam, dan Darul Kufur, negara kafir. Maksudnya adalah harus dibedakan upaya melakukan perubahan ini antara negara yang kafir dengan negara yang Islam. Sikapnya berbeda. Dan tanpa memilah antara metode penyampaian dakwah dan menentang kemungkaran di masing-masing tempat tersebut. Tidak dipilah, disamaratakan sikap menghadapi atau upaya merubah kemungkaran di negeri yang kafir ataupun di negeri yang Islam. Kata kelompok ini enggak benar. Harus dibedakan dan dipilah. Padahal, lanjutnya, tempat yang kita diami saat ini, negara kita ini, adalah Darul Kufur. Negara yang kita sekarang tinggal ini adalah negara kafir. Kemudian mereka menyebutkan bahwa sikap mengingkari kemungkaran atau merubah kemungkaran ini dengan kekuatan fisik adalah salah. Karena negara kita adalah negara kafir. Kalau negara kafir, maka upaya merubah kemungkaran itu dengan bentuk perlawanan politik, dengan bentuk mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah, membongkar berbagai aib dan penyimpangan pemerintahnya. Para hadirin yang saya muliakan, setelah global, secara global kita mendengarkan beberapa statement yang tadi diungkapkan, kita ingin melihat sekarang bagaimana Allah dan Rasulnya membimbing umat ini di dalam menghadapi penguasanya, di dalam menyikapi pemerintahnya. Apakah pemerintah yang terdapat padanya kemungkaran-kemungkaran, pemerintah yang terdapat di sananya penyelewengan-penyelewengan, kata orang sekarang korupsi, nepotisme, dan yang semisalnya, boleh dilakukan penentangan seperti yang tadi disebutkan caranya, berbicara di hadapan orang ramai, di mimbar-mimbar, di khutbah Jum'ah, melaknat pemerintahnya, mencaci pemerintahnya, atau melalui orasi-orasi di jalan-jalan, demonstrasi-demonstrasi, atau melalui media-media, surat kabar, majalah, buletin. Apakah cara yang seperti ini dibenarkan menurut Islam? Apakah dibenarkan menurut bimbingan Khulafaur Rasyidin, para sahabat dan para ulama? Perlu diketahui wahai umat Islam, selama kaum muslimin baik sebagai rakyat maupun pemerintah masih punya kemauan dan usaha, upaya untuk selalu berpegang kepada bimbingan Allah dan nabinya, maka umat ini, bangsa ini akan menjadi umat dan bangsa yang kuat dan kokoh. Sulit untuk dirobohkan, sulit untuk dikalahkan. Tetapi sebaliknya, ketika umat Islam, baik sebagai rakyat ataupun pemerintah, telah mulai meninggalkan ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya, maka di saat itu umat Islam dan bangsa ini akan menjadi umat yang lemah, rapuh, gampang dihancurkan. Kita akan melihat nanti bagaimana realita negeri kita ini. Sebelum ke arah sana, perlu kita melihat bagaimana bimbingan Allah dan Rasulnya menyikapi pemerintah yang zalim, pemerintah yang mementingkan kepentingannya sendiri, pemerintah yang korup, pemerintah yang enggak adil. Silakan sebut apa saja yang mau disebut. Kita kembali kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim di dalam kitab As-Sunnah karya beliau. Al-Imam Ibnu Abi Asim ini hidup lebih dari 11 abad yang lalu. Memiliki karya yang berjudul As-Sunnah. Di dalam karyanya tersebut beliau meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Nabi yang bernama Adi bin Hatim. Coba perhatikan baik-baik, yang saya bacakan adalah hadis. Yang akan saya sebutkan berikut ini adalah hadis-hadis Rasul dan bimbingannya. Maka ikutilah bimbingan Nabi. Nabi yang sayang kepada kita. Nabi yang tidaklah berucap kecuali wahyu. Nabi yang diutus oleh Allah untuk menjelaskan Islam kepada umat ini. Beliau di suatu hari ditanya oleh para sahabat. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Adi bin Hatim ini menyebutkan bahwa Rasulullah ditanya oleh sebagian sahabat, ya Rasulullah, la nas'aluka an ta'ati man ittaqa walakin man fa'ala wa fa'ala wa dhakara asyarr. Wahai Nabi, sahabat sudah faham dan tahu tentang hukum kewajiban taat mendengar perintah-perintah pemerintahnya. Sudah faham mereka. Tapi kali ini mereka bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, wahai Rasul, kali ini kami bertanya kepada engkau tentang kewajiban hukum atau hukum kewajiban taat kepada pemerintah. Namun yang kami tanyakan wahai Rasul bukanlah kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah yang bertakwa. Kalau itu sudah jelas, pemerintah yang menegakkan syariat Islam diwajibkan kepada rakyatnya untuk menegakkan sholat lima waktu berjamaah, ditegakkan hukum-hukum Islam dalam aturan pemerintahnya, adil, jujur, menyayangi rakyatnya. Bukan itu yang kami tanya wahai Rasul. Karena kalau itu sudah jelas, yang kami tanyakan wahai Nabi, man fa'ala wa fa'ala, pemerintah yang berbuat kejahatan, kejelekan, membolimi, bengis, kejam, korup, maunya kepentingannya sendiri, kepentingan politiknya, kepentingan kelompoknya, tidak mau menegakkan syariat Islam, disebutkan berbagai kejelekan-kejelekan. Bagaimana nasihat Nabi? Bagaimana bimbingan Rasul kita? Ya, kalau kita mau ikut bimbingan Nabi, maka kita selamat. Kita ini sekarang yang ada, yang setiap hari kita menyatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Sebagai konsekuensi persaksian ini adalah kita mengikuti bimbingannya, taat kepada perintah Nabi, menghargai perintah Nabi di atas logika kita, menghargai bimbingan Nabi di atas logika manusia yang lainnya. Karena bimbingan Nabi itu adalah wahyu dari Allah. Kata Nabi, mari kita dengarkan bersama jawaban beliau ketika ditanya oleh sahabat dengan bersemangat, ya Rasul, yang kami tanyakan ini hukum mendengar dan taat kepada pemerintah yang zalim, kejam, jahat, tidak mau menegakkan syariat Islam, dan seterusnya. Maka Rasulullah menyatakan, ittaqullah wasma'u wa ati'u, takutlah kalian kepada Allah. Dimulai jawaban dan bimbingannya dengan peringatan, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Coba perhatikan peringatan Nabi, tidak langsung menjawab bimbingannya, tapi diingat dengan ittaqullah, bertakwalah kalian pada Allah. Baru setelah itu Rasulullah menyatakan wasma'u wa ati'u, dan tetaplah kalian mendengar serta taat kepada pemerintah kalian yang seperti kalian sebutkan tadi sifat-sifatnya. Tidak kemudian Nabi menyatakan, ya kalau begitu kalian harus mengkritik pemerintahnya, kalian enggak boleh puas, kalian harus demo, kalian harus sebutkan di depan halayak ramai, di masjid-masjid, atau di khutbah hari raya, khutbah Jumat, dan yang lainnya, bahwa pemerintah kalian telah korupsi, pemerintah kalian telah kejam, pemerintah kalian gini dan begitu. Enggak. Rasulullah tetap menyatakan, tetaplah kalian mendengar dan taat. Satu hadis Yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, kalau yang pertama tadi siapa sahabatnya? Ada yang bisa menyebut? Hah? Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh siapa? Ibnu Abi Asim dalam kitabnya yang berjudul As-Sunnah. Sekarang hadis yang kedua adalah dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Kitab ini berada di tengah-tengah muslimin. Tinggal dibuka saja. Tinggal dibuka. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata. Perhatikan baik-baik bimbingan Nabi kita. Qala yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihadyi wa la yastannuna bi sunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani insin. Sungguh kata Rasulullah, akan muncul nanti pemerintah-pemerintah, bukan cuma satu, pemerintah-pemerintah, pemimpin-pemimpin, la yahtaduna bihadi, yang tidak mau menjadikan petunjukku sebagai petunjuk jalan hidup mereka, wa la yastannuna bi sunnati, dan tidak mau menjadikan prinsipku, syariatku. Syariat apa? Syariatnya Nabi. Syariat Islam. Tidak mau menjadikan syariatku ini sebagai syariat mereka. Berarti pemerintah yang anti syariat Islam. Kira-kira jahat apa tidak? Jahat. Yang sudah anti, gak mau syariat Islam, maunya ikut barat, maunya ikut suara mayoritas, maunya ikut bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasara menerapkan dan mengatur pemerintahannya. Ya. Ini Nabi memberitakan. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, perhatikan baik-baik, wa sayaqumu fihim, dan akan muncul nanti rijalun, para kaki tangan, qulubuhum qulubus syayatin, para kaki tangan di seputar pemerintah dan pemimpin tadi, yang kolbunya adalah kolbu syaitan, berada di tubuh manusia. Perhatikan baik-baik, akan muncul para kaki tangan dari para pemimpin yang kejam, yang tidak atau yang anti terhadap syariat Islam tadi, para kaki tangan yang kolbunya itu adalah kolbu syaitan, berada di tubuh manusia. Lah kalau kolbunya itu kolbu syaitan, apakah kira-kira para kaki tangan ini akan membisikkan bisikan-bisikan baik? Akan menyalurkan ide-ide yang baik? Atau sebaliknya? Jawabannya adalah sebaliknya, karena Allah menyatakan tentang syaitan ini, ya'murukum bissu'i wal fahsya. Syaitan itu selalu memerintah kalian ini kepada perbuatan jahat dan keji. Ide-idenya itu maunya kemungkaran. Bisikan. Oh, perjudian jangan dihapus, dilokalisasi aja. Oh, perzinahan jangan dihapus, dilokalisasi aja. Riba biarkan terus. Dengan berbagai ide-idenya. Kata Rasulullah, akan muncul ini nanti. Para hadirin yang saya muliakan, kemudian mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, sahabat Hudzaifah bertanya kepada Nabi meminta bimbingan. Tidak kemudian diam, dijawab dengan logikanya sendiri Hudzaifah, enggak. Oh begitu ya, berarti nanti kalau saya bertemu dengan pemerintah-pemerintah seperti ini, maka saya akan melakukan ini dan itu. Enggak. Hudzaifah sadar bahwa ini adalah Nabi diutus oleh Allah untuk membimbing umat. Maka Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa asna' in adraktu dhalik? Wahai Nabi, sikap apa yang akan aku lakukan kalau aku menemui kondisi pemerintah-pemerintah seperti tadi itu, anti syariat Islam, pengis, korup, nepotisme, mementingkan kelompoknya, partainya, dan seterusnya. Bagaimana wahai Rasul? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi mengatakan kalau begitu goyanglah pemerintah itu, ciptakan di masyarakat kebencian pada pemerintahnya, ciptakan di masyarakat antipati pada penguasanya, buatlah masyarakat itu curiga kepada pemerintahnya? Enggak. Nabi ini sayang sama umat, sayang kepada kaum muslimin, dibimbing dengan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menjawab, dengarkan baik-baik wahai saudaraku, bimbingan Nabi kita ini. Qala tasma'u wa tuti'u lil amir wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk fasma' wa ati'. Tetaplah kamu wahai Hudzaifah mendengar dan taat kepada penguasamu tadi, walaupun dicambuk punggungmu dan dirampas hartamu, tetap kamu mendengar dan taat. Subhanallah. Walaupun dicambuk punggungmu dan dirampas hartamu. Wah, sejauh itu Ustaz. Inilah Nabi membimbing. Alhamdulillah pemerintah kita enggak sampai seperti itu kan? Alhamdulillah. Ya tapi Ustaz, tapi banyak kekurangannya. Oh iya, pemerintah kita bukan malaikat. Pemerintah kita itu masih manusia biasa. Ini satu. Pemerintah kita ini, dan tidak ada lagi di muka bumi ini pemerintah seperti masa Abu Bakar As-Siddiq. Jangan berkhayal kita akan mendapatkan pemerintah setakwa, sebaik, sejujur, seadil pemerintah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa enggak mungkin? Ya karena memang kita mutunya seperti ini. Kita rakyat ini sekarang mutu kadar iman dan kadar ibadahnya juga lemah. Maka pemerintah kita pun diberi oleh Allah pemerintah seperti ini. Jangan sampai kita berkhayal. Kalau kita ingin pemerintah seperti Umar ibn Khattab, maka jadilah kita sebagai rakyat seperti rakyatnya Umar ibn Khattab. Ibadah, berzikir kepada Allah, jujur, yang buruh jujur, tidak mengkhianati majikannya. Pegawai kantor jujur, tidak mengkhianati kepala kantor. Pegawai toko jujur, tidak mengkhianati pemilik toko. Buruh tani yang diberi tugas untuk menyebarkan pupuk, ya, jujur, seperti sekarang terjadi di zaman kita, korupsi itu mulai dari tingkat bawah. Sering kita mendapatkan keluhan dari teman-teman yang bertani. Beberapa buruh kalau diberi tugas untuk menyebarkan pupuk sebanyak 1 kintal, yang disebarkan hanya 80 kilo, 20 kilonya masuk kantong. Tingkatan bawah. Ya. Meningkat terus korupsi dan ketidakjujuran ini, terus meningkat di lembaga-lembaga Islam negeri maupun swasta. Rakyat kecil tidak jujur di pasar-pasar, si pedagang menipu pembeli, si pembeli maunya menipu pedagang. Ini sekarang terjadi. Si pembeli ketika menjual barang ada kurangnya, ya, made in Taiwan, dikesankan bahwa ini made in Jepang karena kebetulan si pembeli enggak paham. sekarang terjadi di masyarakat kita. Di beberapa kota, pedagang bakso, orang mengira daging yang digunakan adalah daging sapi. Ternyata maaf-maaf saja, yang digunakan adalah daging babi. Na'udzubillah, di masyarakat kita. Di masyarakat kita berbeda dengan masyarakat di zaman Umar bin Khattab. Yang suami tidak menzalimi istri, yang istri tidak menzalimi suami, anak-anaknya berbakti kepada orang tua. Di zaman kita, anak-anak kurang ajar kepada orang tua. Anak-anak membentak orang tua. Ibunya dipendelii, dipelototi. Ibunya dipelototi, faham dipendelii. Ya dipelototi ini. Nah, ibu ini, anakku jangan keluar dulu ya. Ibu ini masa saya dilarang? Coba, kurang ajar sama ibu. Ibu dianggap seperti teman. Padahal Allah melarang dan menganggap itu dosa yang besar, melebihi dosa pencurian. Durhaka kepada orang tua melebihi dosa korupsi, perlu diketahui. Jangan dianggap enteng. Para hadirin yang saya muliakan, inilah masyarakat kita. Banyak suami yang menzalimi istri dan banyak istri yang menentang suami. Sedikit-sedikit enggak mau makan semeja. Suami datang enggak disambut, masuk ke kamar. Apa salahnya? Walaupun suaminya berbuat salah, tetap si istri harus taat kepada suami selama tidak memerintahkan kepada kemungkaran. Cemberut. Dan seterusnya. Ini masyarakat kita. Belum lagi kita berbicara di masyarakat kita, banyaknya muslimin-muslimin yang belum sholat 5 waktu. Azan dikumandangkan, umat Islam lewat aja. Nah, jangan sampai kita berkhayal mendapatkan pemerintah seperti Umar ibnul Khattab. Para hadirin yang saya muliakan, perhatikan bimbingan Nabi ini. Ketika masyarakat muslim menjadi masyarakat yang cenderung tidak puas, mengkritik, menuntut haknya, tidak mau mengerti hak orang lain, maka di saat itu akan muncul pihak-pihak yang punya kepentingan terhadap negara ini untuk dihancurkan. Kalau rakyat kita ini adalah rakyat yang gampang menuntut, tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang ada, maka akan ada kepentingan atau pihak-pihak yang punya kepentingan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, ya, karena negara kita sedang dibidik untuk dihancurkan sebagai negara berpenduduk muslim paling banyak, semoga juga sebagai negara yang paling banyak menerapkan Islam. Ini menjadi bidikan mereka. Caranya gampang. Dibuat masyarakat tidak puas. Kalau sudah tidak puas, maka suasana kacau, tidak kondusif, akan mudah tercipta. Kalau sudah seperti itu, hancurlah negeri kita ini. Hancur. Iya Ustaz, kita ini miskin, sulit lapangan pekerjaan. Kita ini mau sekolah bayar, mau ini itu. Keluhan-keluhan disampaikan. Saya katakan kita ini bukan miskin. Kita ini miskin syukur kepada Allah. Kita ini miskin ibadah syukur dan sabar. Coba kita buktikan. Rakyat di masa Abu Bakar As-Siddiq, bahkan di masa Rasul, siapa rakyatnya? Sahabat Nabi. Kondisinya jauh lebih parah dari kita perekonomiannya. Kalau kita mau hadir ke masjid, punya baju khusus ke masjid. Kadang-kadang 2 atau 3 baju khusus ke masjid. Punya kopiah khusus. Mau ke masjid, mau ke walimah, mau ke resepsi, mau undangan rapat, ada bajunya. Sendalnya juga lebih dari 1. Sepatunya juga demikian. Alhamdulillah. Sahabat Nabi, orang-orang atau generasi paling bertakwa. Di antara mereka itu ada yang enggak bisa ke masjid kadang-kadang karena bajunya sedang dijemur, enggak punya lagi. Terpaksa dipinjami oleh temannya. Subhanallah. Sahabat Nabi itu suatu hari di antara mereka ada yang sedang berpuasa, pulang ke rumahnya. Tanya sama istrinya, wah istriku ada makanan untuk berbuka. Coba, makanan untuk berbuka. Kata istrinya, enggak ada wahai suamiku. Si istri juga luar biasa. Sebentar, kamu tunggu sini, aku akan carikan makanan untuk berbuka puasa. Bukan kemudian istrinya menyatakan, makanya kamu jadi suami, kerja yang betul. Ya. Enggak. Si istrinya juga salihah. Ya. Istrinya salihah, tunggu wahai suamiku, aku akan carikan makanan. Cari istri makanan. Apa yang bisa kita petik dari sini, dari kisah ini? Sahabat Nabi pulang berpuasa, mencari makanan berbuka enggak ada di rumahnya. Kalau kita di rumah itu ada pisang goreng waktu berbuka, ada kolak, ada apa lagi? Hah? Es campur, es buah. Sampai bingung mau makan yang mana dulu. Ya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, kondisi kita sangat luar biasa. Luar biasa. Nah, tetapi kita memang tidak bersyukur. Oleh karena itu, saya katakan bahwa kebiasaan untuk mengkritisi pemerintah, tidak puas dan menuntut adalah kebiasaan yang bertentangan dengan syariat Islam. Jangan sampai kita dipengaruhi atau dibisiki oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, siapapun dia, dari kalangan kaum khawarij ataupun yang lainnya. Jangan sampai, kita katakan jangan ya, sabar antum, jangan berbicara begini. Maka dari itu, salah satu bentuk paham penentangan terhadap pemerintah dari kelompok khawarij ini adalah seperti yang saya sebutkan tadi. Tidak mau bertindak secara fisik, tetapi mengkritisi pemerintah melalui statement-statement, melalui khutbah-khutbah, dan yang semisalnya. Sampai-sampai di salah satu kota di Jawa Timur, ada sebuah masjid. Sang khatib mulai awal khutbahnya sampai akhir, ya, isinya adalah membongkar katanya kebusukan-kebusukan pemerintah. Wah, habis. Itu orang mendengarkan khutbah sampai sambil mencaci maki pemerintahnya. Selesai sholat, bukannya berzikir dan bertambah imannya, yang satu menyatakan memang pemerintah iblis, pemerintah setan, laknat di masjid. Astagfirullahaladzim. Maka dari itu kaum muslimin, di antara bentuk paham khawarij bermula dari menentang, mengkritisi pemerintahnya di hadapan halayak ramai. Lalu bagaimana caranya? Hati-hati, kalau ada yang membisikkan kepada antum atau berceramah secara terang-terangan mengkritisi pemerintah, ingatkan dengan hadis yang ketiga yang kita sebutkan sekarang adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Iyad bin Ghunm. Sahabat Iyad bin Ghunm menyatakan, perhatikan baik-baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan falyakhudh biyadihi fa in qubila minhu fadhaka wa illa faqad addama alayh. Barang siapa, kata Rasulullah, yang memiliki kritikan atau teguran, nasihat kepada pemerintahnya, jangan ditampakkan secara demonstratif. Hendaknya, kata dia, dinasehati secara rahasia. Entah itu surat, entah itu didatangin secara khusus jika memungkinkan dan mampu. Kalau ada yang menyatakan, wah Ustaz, gak mungkin nasihat kita akan diterima. Di demo aja gak diterima. Sudah dicela, dicaci maki di atas mimbar, masih saja. Sudah disebutkan di media massa, koran, majalah, tetap gak punya malu. Apalagi nasihat secara rahasia, ya. Itulah bimbingan Nabi. Dijawab oleh Nabi, kata Rasulullah, kalau diterima nasihatnya, diamalkan, diterapkan, itu yang diharapkan. Kalau enggak, kata Rasulullah, berarti Anda telah menunaikan tugas, telah menunaikan kewajiban menegur dan mengingatkan. Karena pemerintah itu bukan anak kita. Kalau anak kita enggak taat, kita bisa apa? Pukul. Nah, tapi kalau pemerintah kita sebagai anaknya, ya, kita sebagai anaknya. Para hadirin yang saya muliakan, dari bentuk yang pertama ini kita menyadari bahwa paham khawarij sekarang ini beredar di sekitar kita. Yang kedua, bentuk-bentuk syubhat dan bisikan-bisikan kaum khawarij yang diharapkan dari sana akan mempengaruhi kaum muslimin untuk menentang pemerintahnya adalah teriakan penerapan atau penegakan syariat Islam. Sebelum saya berbicara tentang masalah ini, saya menghimbau diri saya dan keluarga saya, kemudian semua yang hadir sebagai pribadi ataupun sebagai aparat pemerintah, baik dalam bentuk sikap pribadi ataupun aturan pemerintah, agar benar-benar punya kemauan menerapkan syariat Islam. Di antara sebab tak kunjung usainya problem terorisme ini, karena kita baik sebagai rakyat maupun lebih-lebih juga sebagai pemerintah belum punya kemauan yang sungguh-sungguh untuk menerapkan syariat Islam, sehingga kaum teroris khawarij mendapatkan celah untuk memprovokasi umat Islam, mendapatkan kesempatan dan pintu masuk untuk memprovokasi kaum muda, khususnya para pemuda, karena pemerintah kita belum berhukum dengan hukum Allah. Maka sekali lagi saya himbau semua yang hadir dan yang belum hadir, siapapun dia, dimanapun yang ada di kota ini ataupun di luar kota ini, di negeri ini secara umum, untuk kita bersama-sama punya kemauan dan kesungguhan menerapkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala di bumi Allah ini. Agar yang pertama kali adalah Allah ridha kepada kita, tidak marah. Dan agar kita terselamatkan, negeri kita ini terselamatkan dari bencana dan musibah yang tak kunjung usai. Berbagai daerah sekarang terancam oleh musibah-musibah. Kata ahli geologi, Pulau Jawa dan Pulau Sumatera khususnya ini terancam oleh gempa, tsunami, dan gunung meletus, katanya. Karena lempengan-lempengan bumi di laut bagian selatan ini sedang mulai bergerak. Ya. Sedang cari apa? Mau bergerak. Nah, hati-hati. Di antara sebab selamatnya kita dari musibah ini adalah penerapan syariat Islam dalam semua aspek kehidupan. Kehidupan rumah tangga kita, kehidupan bertetangga kita, kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita, kehidupan ibadah, akidah, dan semuanya harus menjalankan syariat Islam. Kalau tidak, kita berhadapan dengan yang punya bumi dan yang punya langit ini. Kemudian yang berikutnya, seruan atau slogan kaum khawarij di masa ini, dan bukan hal yang baru muncul, adalah seruan penerapan syariat Islam. Ya, kita semua berkeinginan untuk menerapkan syariat Islam. Kita semua berkeinginan. Namun tinggal sekarang bagaimana caranya, dengan apa ditempuh. Kaum muslimin yang saya muliakan, mereka berslogan dengan ayat-ayat semacam waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, yakni di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah nabinya, sungguh mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Ayat ini dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa pemerintah kita adalah pemerintah kafir. Nah, para hadirin yang saya muliakan, apakah hal ini baru ada di zaman kita? Jawabannya adalah tidak. Slogan dan seruan ini yang dilakukan, dilancarkan oleh kaum Khawarij sudah ada sejak zaman pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Di masa itu kelompok Khawarij ketika sudah memiliki kekuatan dalam bentuk anggota yang banyak dan senjata, mereka memberontak kepada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Seruan yang mereka ucapkan untuk mempengaruhi anggotanya, membujuk anggotanya adalah ayat waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Karena sudah kafir, maka harus ditumbangkan. Maka terjadilah pemberontakan bersenjata pada waktu itu. Apakah benar ayat tadi difahami seperti yang mereka fahami? Apakah seperti itu pemahamannya? Sangat penting kepada kaum muslimin semuanya, bahwa dalam upaya kita memahami Al-Quran dan memahami sunnah nabinya, hadis-hadis Rasul, perlu diketahui bahwa kita harus merujuk kepada generasi yang kepada mereka pertama kali diturunkan Al-Quran ini. Dan generasi pertama kali memahami Al-Quran di bawah bimbingan nabinya, yaitu generasi siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat "Wa man lam yahkum bima anzalallah" di dalam surat Al-Maidah. Di dalam surat Al-Maidah. Bukanlah ayat yang baru turun kepada kita sekarang ini, bukan. Bukanlah kita sebagai generasi pertama yang mendengar dan menerima ayat ini. Ayat ini telah turun kepada Rasulnya dan didengar, diamalkan, difahami oleh sahabat Nabi. Maka dari itu, kalau Anda sebagai muslim yang cinta Al-Quran, cinta Nabi, maka fahamilah, definisikanlah, terapkanlah Al-Quran itu sesuai yang dijelaskan oleh Nabi dan sesuai yang difahami, diamalkan oleh generasi terbaik. Di antara manfaatnya adalah memahami ayat semisal yang tadi dijadikan slogan oleh kaum kafir, oleh kaum Khawarij, dijadikan slogan oleh kaum teroris Khawarij. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Kemudian ayat yang kedua di dalam surat Yusuf, inil hukmu illa lillah, tidak ada penentuan hukum kecuali hak Allah. Nah, perlu diketahui bahwa ayat ini telah dijelaskan oleh para ulama tidak seperti yang difahami oleh kaum Khawarij. Tidak semua orang yang belum berhukum dengan hukum Allah kemudian dengan mudah dinyatakan sebagai kafir. Tetapi ada tahapan-tahapan dan rincian-rinciannya. Dijelaskan oleh para ulama sejak zaman dahulu. Ibnu Abbas, anak paman Nabi, putra paman Rasulullah, namanya Abdullah ibnu Abbas, menyatakan bahwa kekufuran yang dimaksud di sini bukanlah kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari lingkaran Islam, masih sebagai muslim. Selama masih dia itu cinta Islam, selama dia itu masih menganggap bahwa hukum Islam lebih baik dari hukum-hukum yang lainnya. Yang ingin saya sebutkan di sini adalah memahami ayat Al-Quran harus dibawa bimbingan generasi terbaik. Bagaimana kita bisa tahu? Dari mana kita bisa mendapatkan bimbingan generasi terbaik itu? Generasi sahabat dan murid-murid sahabat, yaitu para tabi'in. Jawabannya adalah dengan belajar. Jawabannya adalah dengan cara belajar. Gak mungkin Islam itu hanya didapati dengan pengajian-pengajian. Harus belajar dan sabar untuk belajar Islam. Belajar Islam tidak harus di pondok-pondok pesantren. Pondok pesantren adalah salah satu media. Tetapi Anda bisa, atau adik-adik ini bisa belajar Islam dengan berbagai cara yang legal menurut bimbingan Al-Quran dan Sunnah. belajar bagaimana dahulu sahabat Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sahabat Abu Hurairah, sahabat Aisyah dan yang lainnya memahami Al-Quran. Dengan berpegang seperti ini, maka akan selamat. Para hadirin yang saya muliakan, yang sangat disayangkan, kaum teroris Khawarij itu sendiri enggak jujur sebenarnya ketika berbicara tentang kewajiban berhukum dengan undang-undang Allah dan hukum Allah. Tidak jarang dari mereka yang tidak menerapkan hukum Allah pada diri mereka sendiri dan kegiatan mereka. Kita sering mendapatkan buku-buku terbitan dari mereka, kelompok-kelompok teroris ini tadi. Di bagian sampul bagian dalam itu tertulis, hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Judul bukunya, judulnya kewajiban berhukum dengan syariat Islam. Di dalamnya ya, tertulis hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Saya ingin tanya, undang-undang yang mana dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang melindungi urusan cetak-mencetak buku? Undang-undang yang mana? Itu adalah undang-undang buatan manusia. Barakallahu fikum. Oh ya, ini kami terpaksa dalam rangka melindungi karya kami. Oh, berarti ada terpaksa. Saya ingin tanya, Anda naik mobil punya SIM enggak? Punya SIM. Ya. Lah SIM itu undang-undangnya siapa? Apa ada di dalam surat Al-Baqarah? Orang naik mobil harus pakai SIM. Ya. Oh ya, ini kan demi kemaslahatan. Oh, berarti di situ ada undang-undang yang boleh dibuat untuk kemaslahatan tertentu. Coba ini. Perhatikan baik-baik. Ketika seorang muslim berusaha memahami Islam dengan logikanya tanpa dibimbingan Rasul, tanpa dibawa bimbingan sahabat dan para ulama, dia akan hancur dan menghancurkan orang lain. Maka kita katakan bahwa upaya penerapan syariat Islam itu harus dimulai dari diri kita dulu. Upaya penerapan syariat Islam harus dimulai dari rumah tangga kita. Kalau kita secara pribadi dan rumah tangga belum menerapkan syariat Islam, jangan harap syariat Islam itu akan tegak di bumi ini, di negeri kita. Sebagaimana sebuah pepatah atau ungkapan sering disebutkan oleh para ulama dalam karya-karya mereka, aqim daulatan Islam fi nafsik tuqam fi ardik. Tegakkan negara Islam pada dirimu sendiri dulu, maka pasti akan ditegakkan, yakni oleh Allah, di negeri Anda tinggal. Kita di rumah kita belum pakai syariat Islam. Mendidik istri kita belum pakai syariat Islam. Mendidik anak-anak kita belum pakai syariat Islam. Ya. Salat maghrib dikumandangkan, anak-anak kita masih sibuk dengan tontonan televisi, Ipin Upin atau yang semisalnya. Apalagi suku Bidu, masih ada suku Bidu? Ya. Masih ada atau sudah enggak ada? Nah. Tayangannya pas pada waktu-waktu sholat. Azan dikumandangkan di rumah kita, kita masih sibuk menyaksikan pertandingan Manchester United melawan Liverpool. Nah. Ya subhanallah. Si ayah diam saja, anak dibiarkan menyaksikan tontonan-tontonan tidak peduli terhadap panggilan Allah. Ternyata syariat Islam belum diterapkan di rumah tangga kita. Maka dari itu, jangan sampai kita berhayal syariat Islam itu akan tegak di bumi kita. Jangan sampai. Para hadirin yang saya muliakan, kita akan pindah kepada permasalahan berikutnya. Di antara bisikan-bisikan dan seruan-seruan yang sering dipakai oleh kaum teroris Khawarij, untuk mempengaruhi putra-putri muslimin adalah seruan berjihad fisabilillah. Karena pemerintah sudah kafir, maka ya harus diperangi orang kafir itu. Nah, harus dilawan, namanya sudah kafir. Jihad. Jihad itu amalan tertinggi dalam Islam katanya. Jihad itu adalah ibadah tertinggi. Barang siapa yang mati di dalam arena jihad, maka dia akan sebagai syahid. Kalau dia mati dalam keadaan syahid, pasti dia akan masuk jannah, masuk surga. Dan di surga itu banyak kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa disebutkan sekarang. Maka anak-anak muda bersemangat, Allahu Akbar, kita harus berjihad, Allahu Akbar. Ya, jihad itu memang amalan mulia. Terlalu banyak dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang menjelaskan tentang kemuliaan jihad fisabilillah. Namun perhatikan baik-baik, Allah itu menyebutkan jihad seringnya dengan kalimat fisabilillah, dalam rangka membela agama Allah. Benar-benar dalam rangka membela agama Allah. Jihad, para hadirin yang saya muliakan, sebelum saya memulai ini, setelah terjadinya beberapa tindakan-tindakan pengeboman di beberapa daerah, banyak atau tidak sedikit dari orang tua para pelaku itu yang terkejut. Loh, kok anak saya terlibat dalam kegiatan terorisme ini? Gak mungkin, anak saya itu pendiam, baik akhlaknya, suka sholat, rajin beribadah, berzikir, baca-baca buku agama. Masa mau ikut terorisme, bergabung dengan para teroris? Gambaran sebagian masyarakat itu, terorisme itu kayak para preman. Teroris itu kayak para preman, pakai anting, pakai celana jin yang robek-robek itu, ya. Kemudian pakai apalagi, rambutnya panjang, ya. Itu terorisme. Bertato di sininya, bertato di mana lagi nggak tahu sudah. Nah, itu gambaran teroris kayak gitu. Keliru, salah. Tidak seperti itu para teroris Khawarij itu. Orangnya dikenal ibadah, kadang pakai kopiah putih kayak gini, ya. Pakai macam-macam lah atribut-atribut Islam. Ya. Para hadirin yang saya muliakan, sehingga sang ibu terkejut ketika anaknya terlibat dalam jaringan teroris. Terkejut dia. Gurunya di sekolah dia atau dosennya juga tercengang. Mahasiswa saya ternyata ikut jaringan terorisme. Ya, karena memang paham terorisme ini telah menyerang sekolah-sekolah, menyerang kampus-kampus sekarang ini. Berbicara tentang slogan mereka, jihad fisabilillah, siapa sih seorang muslim yang gak ingin berjihad? Saya yakin setiap muslim yang tahu Islam, cinta Islam, cemburu kepada Islam, punya kecemburuan, pasti dia akan senang membela Islam. Kecuali orang Islam yang tidak cinta Islam. Para hadirin yang saya muliakan, tapi permasalahannya adalah jihad yang itu merupakan salah satu ibadah, bukan satu-satunya ibadah. Sekali lagi, jihad itu salah satu ibadah, bukan ibadah satu-satunya. Karena dia salah satu ibadah di dalam Islam, maka dia diatur oleh Allah dan diatur pula oleh nabinya tentang tata cara pelaksanaannya. Mulai dari waktunya, sistemnya, siapa yang akan dikenai kewajiban dan siapa yang tidak dikenai kewajiban. Kapan berlaku kewajiban itu, kapan tidak. Itu diatur di dalam syariat. Anda, wahai saudaraku muslim, kalau sebagai orang yang mencintai Islam dan menghargai Islam, maka tolong, setiap jenis ibadah harus Anda jalankan dengan ilmiah. Ilmiah itu bukan maksudnya butuh mikroskop, ya, mengadakan eksperimen, observasi dan yang semisalnya, enggak. Ilmiah di dalam Islam dan dalam beribadah itu maknanya adalah Anda beribadah, berakidah, berakhlak di dalam Islam ini di bawah bimbingan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah. Itu namanya berislam yang ilmiah. Kalau berislam dengan logika, berislam dengan perasaan, itu namanya berislam yang tidak ilmiah. Bisa difahami? Ini ciri-cirinya. Jihad tidak ada bedanya dengan ibadah sholat, tidak ada bedanya dengan ibadah puasa, haji, dan yang lainnya. Dari sisi sama-sama diatur oleh Allah tata cara pelaksanaannya. Sekarang Anda yang ingin berhaji, punya uang, punya bekal cukup, fisiknya sehat, berangkat haji dengan ikhlas ke tanah suci, tetapi berangkat hajinya di bulan Ramadan. Berhajinya itu di bulan Ramadan, bukan di bulan apa? Dzulhijjah seperti sekarang ini. Kira-kira ibadah hajinya itu sudah diterima apa ditolak oleh Allah? Ditolak. Karena ditentukan oleh Nabi ibadah haji itu di bulan Dzulhijjah. Tanggal 8 itu hari tarwiyah, tanggal 9 wukuf di Arafah. Enggak, saya wukufnya mau tanggal 15 saja. Ya enggak boleh. Enggak sah. Loh, kok enggak sah? Saya ikhlas kok. Ya. Saya mau wukuf 5 hari. Nah, mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 15. Wah, luar biasa. Padahal wukuf itu cuma sehari, ini mau 5 hari. Ya. Wukuf di Arafah. Masa enggak diterima? Yang sehari aja diterima, ini 5 hari enggak diterima. Nah, ini pakai logika, enggak pakai dalil. Wukuf itu, wahai saudaraku, dilakukan tanggal 9. Gak boleh tanggal 8, gak boleh tanggal 10. Cukup sehari itu. Nah, gak perlu 5 hari. Kalau 5 hari namanya ekstrim. Ya. Begitu juga tawaf. Wah, tawaf itu 7 kali di Ka'bah. Kurang, saya pingin 15 kali supaya lebih mantep. Juga gak diterima tawafnya. Begitu juga sholat diatur oleh Allah, diatur oleh nabinya, dan seterusnya dari berbagai apa ibadah di dalam Islam. Tak berbeda dari itu adalah ibadah jihad. Ada aturan waktunya, kepada siapa diberlakukan jihad ini, siapa yang boleh diperangi dan siapa yang tidak boleh diperangi. Diatur di dalam Islam. Yang ingin menjalankan jihad tapi tidak mau mengikuti aturan yang diletakkan, maka dia tidak berjihad. Dia tidak mengamalkan dan bahkan tidak menghargai amalan jihad itu tadi. Apa itu di antara aturan jihad? Di antara aturan jihad itu adalah terpenuhinya syarat kekuatan kaum muslimin. Nah, dipenuhinya apa? Syarat kekuatan kaum muslimin. Kalau muslimin memiliki kekuatan, kemampuan, maka telah terpenuhi satu persyaratan jihad. Saya kasih contoh lagi supaya lebih bisa difahami. Misalkan sholat 5 waktu, Di sini zuhur jam berapa? Jam berapa? 12:30. 12:09. Iya, 12:09 WIB. Nah, ada seorang muslim pemuda, masya Allah, pakai baju bersih, pakai minyak wangi, bajunya putih, pakai kopiah, sudah berwudu, wudunya lengkap sesuai dengan bimbingan, masuk ke masjid jam 11 siang seperti sekarang ini, sholat di sini. Ketika ditanya, sholat apa adik? Sholat duhur. Nah, loh, belum waktunya dek, masih nanti jam 12. Oh gak apa-apa, yang penting ikhlas, yang penting sudah berwudu. Oh, iya, ikhlas itu salah satu syarat diterimanya sholat adik. Berwudu juga salah satu syarat sahnya sholat. Tetapi diantara syarat sahnya sholat itu juga adalah tibanya waktu. Enggak, enggak apa-apa, kamu jangan memvonis ibadahnya orang ditolak. Loh, ini bimbingannya Nabi nih. Lah, jihad juga demikian. Di antara, ya, bukan satu-satunya, di antara syaratnya adalah terrealisasinya al-quwah, yaitu kekuatan. Kekuatan ini dibagi oleh para ulama menjadi dua jenis. Sekarang kita ingin melihat apakah para teroris itu tadi yang menyerukan jihad, seruan yang mereka sampaikan itu benar ataukah salah. Ya, kita akan ukur dengan ketentuan ilmiah ini tadi. Persyaratan pertama adalah kekuatan fisik kaum muslimin. Atau persyaratan pertama apa tadi? Kekuatan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kekuatan fisik, jumlah tentara, ya, jenis dan jumlah persenjataan, ya, tentunya dilengkapi dengan strategi tempur yang matang. Harus belajar, harus dipersiapkan untuk berjihad. Kalau para pemimpin sudah menyatakan bahwa kekuatan ini memang sudah layak, mampu melayani orang-orang kafir yang akan memerangi Islam ini, maka sudah terpenuhi persyaratan pertama. Kita akan melihat persyaratan berikutnya. Lah sekarang realitanya gimana umat Islam? Baik di Indonesia ini maupun di luar Indonesia. Walaupun nanti kita akan lihat yang boleh diperangi itu siapa, nanti pembahasan lain lagi. Katakan kita mau berhadapan dengan orang kafir. Contohnya, ambil contoh sekarang di Palestina, ya. Semoga Allah melindungi saudara-saudara kita muslimin di Palestina. Semoga Allah lindungi mereka, Allah hancurkan kaum Yahudi. Semoga Allah hancurkan kaum Yahudi. Tapi kita ini mau bicara ilmiah. Kita lihat kaum muslimin di sana itu dalam kondisi sangat-sangat lemah. Tadi saya berbicara dari sisi jumlah pasukan dan jenis senjata yang dipakai. Yahudi memiliki senjata yang mutakhir, dibantu oleh sekutunya Amerika, Inggris, Prancis dan yang lainnya, ya. Dengan pesawat tempurnya yang mutakhir, dengan tank-tanknya yang juga sangat mutakhir, dan teknis tempur yang luar biasa. Umat Islam di sana punya senjata roket yang tidak jarang atau banyaknya adalah rakitan. Tahu rakitan? Gak build up, ya, rakitan. Tidak jarang kita mendengar berita tentara mujahidin melepaskan roket ke kawasan Yahudi, sesampainya di sana tidak meledak karena TNT-nya melempem, basah. Ya. Sudah? Barakallahu fikum. Atau kekuatan daya ledaknya itu sedikit. Dilepas roket lagi masuk ke wilayah Yahudi, mengenai sebuah kafe, tempat orang-orang Yahudi mabuk-mabukan dan berzina. Ya. Belum. Dari 50-60 orang di sana yang mati cuma 4 orang. Ya. Besoknya Yahudi yang telah menguasai jalur-jalur media, berita, ya, cetak maupun elektronik di dunia ini, ya, ataupun dunia maya, ya, dikuasai oleh Yahudi. Mereka langsung menyebarkan opini ke dunia. Ini kan lihat Mujahidin Palestina melempar atau melepas roketnya ke kami, maka kami akan membalas. 2-3 hari, 5 sepekan Yahudi mengirim pesawat tempurnya ke daerah muslimin. Ledakan atau roket yang pertama tadi diluncurkan tidak meledak, dibalas oleh Yahudi dengan serangan pesawat-pesawat tempur mutakhir. Roket yang tadi cuma sampai di perbatasan Yahudi, pesawat-pesawat tempur Yahudi masuk ke perkampungan-perkampungan muslimin, memberondong nenek-nenek tua, wanita-wanita, bayi-bayi. Sementara pasukan mujahidinnya mundur lari. Nenek-nenek gak bisa lari, kakek-kakek gak bisa lari, bayi-bayi hanya menangis. Diberondong dari atas. Ditukar dengan satu roket yang gagal meledak. Tetapi opini sudah diciptakan oleh Yahudi ke dunia. Kita kalah, gak punya media kita. Kalau punya media kita lemah. Ya. Apalagi kita sudah tahu Yahudi memang licik, pendusta, pengkhianat. Didukung oleh Amerika yang jahat, pengkhianat, dan teroris terbesar dunia ini adalah Amerika. Maka umat Islam di Palestina jadi korban. Orang-orang yang menyerukan jihad dalam keadaan tidak terpenuhi persyaratan-persyaratan jihad. Kadang-kadang yang tadi saya sebutkan roket dilepas ke kawasan Yahudi yang mati 4, 5, 10 Yahudi yang di kafe. Ya, kafe-kafe itu para pemabuk, para preman, ya, yang pemerintah Yahudi sendiri sudah sebel sama mereka. Bukannya yang mati itu adalah para komandan-komandan tempur, ya, para tenokratnya, ya, tokoh-tokoh agamanya. Yang mati memang para berandal. Ditukar setelah itu dengan ratusan muslim dan muslimah. Wahai kaum muslimin, saudaraku, sadarlah. Sadar, jangan kalian jadikan korban saudara dan saudari kami di Palestina itu korban kebodohan kalian. Jangan. Ya. Persyaratan jihad belum terpenuhi. Nah, belum terpenuhi. Nah. Ini persyaratan pertama. Terpenuhinya kekuatan fisik. Kalau Anda tidak melakukan persiapan fisik yang legal, maka sungguh Anda telah melanggar perintah Allah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kata Allah, persiapkanlah oleh kalian kekuatan tempur yang dengan kekuatan tadi, baik kekuatan tempur biasa, persenjataan maupun tunggangan. Kalau dulu pakai kuda, kalau sekarang pakai apa? Tank dan yang semisalnya. Persiapkan, kata Allah, bentuk kekuatan turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum. Kekuatan yang bisa membuat takut, bisa membuat gentar musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Kalau kalian punyanya cuma roket-roket dan basoka-basoka seperti itu, sungguh kalian telah meremehkan ayat tadi. Kekuatan yang Allah perintahkan untuk disiapkan adalah kekuatan yang membuat takut, gentar Yahudi, Nasara dan kaum kuffar. Bukan kekuatan yang membuat mereka geli, membuat mereka tertawa dan dijadikan kesempatan untuk memukul balik umat Islam. Jangan. Para hadirin yang saya muliakan, ini persyaratan pertama. persyaratan kedua atau sebelum itu, antum lihat sekarang para teroris Khawarij di negeri kita. Kalau itu jihad yang benar, tidak seperti yang mereka lakukan. Menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang lemah. Katakan pemerintah kita kafir yang wajib diperangin. Katakan, walaupun kita tidak menerima 100% ucapan itu. Katakan pemerintah kita, para tentara, para polisi itu adalah kafir yang harus diperangi. Katakan seperti itu, Anda tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Buktinya, Anda tembak sekelompok polisi di posnya ya. Setelah itu kemana? Hah? Lari. Sembunyi. Yang tadi pakai jenggot, jenggotnya dipotong. Supaya samar, gak ketahuan oleh para intel. Yang tadinya pakai kopiah gini, kalau berjalan ke masjid atau di jalan, sekarang pakai topi pet. Menyamar. Pakai kacamata hitam. Loh kenapa pak? Takut ditangkap. Loh, mujahid itu gak boleh takut ditangkap. Ya. Kalau perang itu, mana dadamu, ini dadaku. Bukan selesai gitu lari. Oh, ini dalam rangka gerilya. Gerilya apa wong kalian penakut lari ke gunung-gunung? Dikejar-kejar kalian. Gerilya itu bukan seperti itu. Itu menunjukkan kebodohan mereka tentang sistem dan strategi tempur sekaligus. Nah, kalian ini lemah. Selemah-lemahnya. Bukan cuma di Indonesia. Peledakan-peledakan yang dilakukan di negara-negara lain demikian. Habis meledakkan, lari, sembunyi. Ya. Nah, para hadirin yang saya muliakan, persyaratan kedua atau jenis kedua, sekali lagi saya ulangi, jenis kedua dari persyaratan pertama. Persyaratan pertama tadi apa? Kekuatan. Jenis yang pertama adalah kekuatan fisik. Jenis yang kedua yang dituntut juga keberadaannya adalah kekuatan iman, takwa dan ibadah. Ini juga dituntut keberadaannya. Walaupun kita punya kekuatan fisik yang banyak, Yahudi punya pesawat tempur 100, kita punya 150. Yahudi punya 10.000 tentara, kita punya 30.000 tentara. Kalau tidak punya kekuatan iman, takwa, ibadah, maka akan hancur kita dan kalah. Sudah dipastikan itu. Nah, kenapa? Sebenarnya yang bisa memenangkan kita dalam pertempuran itu siapa sih? Nah, siapa yang bisa memenangkan kita di dalam pertempuran? Tidak ada lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan jumlah dan jenis senjata kita, ataupun jumlah dan jenis kekuatan pasukan kita. Bukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma ramaita id ramaita, walakinallaha rama. Allah yang memenangkan kalian. In yansurkumullah fala ghaliba lakum, wa in yakhdhulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'di. Kalau Allah sudah mau menolong kalian wahai mukminin, sungguh tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mengalahkan kalian. Tetapi kalau Allah sudah tidak lagi mau menolong kalian, lalu siapa lagi kata Allah yang bisa atau mampu memberikan pertolongan kepada kalian? Sejarah memberikan pelajaran kepada kita. Pelajari sejarah untuk membantu kita bersikap ilmiah di zaman ini. Kita ingat Perang Hunain. Perang Hunain itu terjadi pada masa-masa terakhir kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih pada tahun ke-9 Hijriah. Perang Hunain terjadi setelah Rasulullah hampir 9 tahun di Madinah. Kalau Perang Badar baru nyampe Madinah. Tahun pertama Madinah. Di awal-awal Rasulullah di Madinah. Masih sedikit jumlahnya. Senjatanya juga sedikit. Tapi Perang Hunain adalah peperangan yang tentara muslimin melebihi tentara kufar. Tentara muslimin pada Perang Hunain melebihi jumlah tentara kaum muslimin pada peperangan-peperangan sebelumnya. Apakah berhasil? Pada waktu perang Hunain itu, pasukan Islam sempat dipukul mundur oleh kaum kafir. Apa sebabnya? Sebabnya adalah disebutkan oleh Allah dan diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah. Perhatikan baik-baik, Al-Quran memberikan pelajaran yang mulia bagi kita. Bagi yang ingin berjihad, ambil pelajaran dari Al-Quran. Kata Allah, wa yauma hunain idh a'jabatkum katsratukum wa lam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Ingat kalian wahai muslimin, ketika peperangan Hunain, di mana pada saat itu kata Allah, kalian sempat berbangga dengan jumlah pasukan kalian yang banyak. Coba, ketika kalian pada waktu itu sempat berbangga, ujub dengan jumlah pasukan kalian yang banyak, dan ternyata kalian dipecundangi, bumi ini terasa sempit bagi kalian padahal bumi itu luas, dan akhirnya kalian lari mundur. Apa kurangnya? Senjata lebih lengkap dari pertempuran perang Uhud, dari perang Badr yang menang Rasulullah dalam perang Badr. Kalah. Jumlah tentaranya perang Badr 1 banding 3. 300 banding 1000 tentara kufar. Perang Hunain sebaliknya, tentara Islam lebih banyak. Senjatanya lebih mutakhir pada waktu itu. Ternyata dipukul mundur sampai sahabat itu bingung, lari sahabat. Apa sebabnya? Dosa, satu dosa. Apa dosa yang dilakukan? Berbangga. Siapa yang berbangga? Semua pasukan, termasuk sahabat-sahabat yang tua, sahabat-sahabat terdahulu seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Enggak. Orang-orang yang jatuh atau terkena penyakit ujub pada waktu itu dengan jumlahnya pasukan yang banyak adalah segelintir sahabat dari sisi kuantitasnya. Dari sisi kesenioritasannya, mereka adalah orang-orang yang baru masa keislamannya. Orang-orang baru, baru masuk Islam, melihat pasukan Islam yang banyak, sebagian mereka berkata, kali ini kita menang. Karena itu diberi pelajaran oleh Allah, dipukul mundur oleh kaum kafir yang kalah tingkat kekuatannya dengan umat Islam pada waktu itu. Apa tadi kesalahannya? Ujub, dosa ujub. Ujub itu berbangga, dosa. Dipukul mundur. Siapa pimpinan panglima perangnya pada waktu itu? Rasulullah. Panglima umum, ya, pimpinan umum peperangan itu adalah Rasulullah. Pimpinan lapangannya adalah para pahlawan-pahlawan Islam yang sejati, yang bertakwa. Bukan kayak panglima-panglima sekarang. Enggak. Ya. Itu pun dipukul mundur dengan sebab dosa ujub. Sekarang kita perhatikan kekuatan kaum muslimin, tentara kaum muslimin ini, kondisi kaum muslimin sekarang yang mau diajak berjihad. Masih banyak umat Islam yang gak sholat. Meninggalkan sholat satu kali itu berlipat-lipat kali besarnya dosa ujub. Satu kali. Sekarang kita lihat umat Islam yang gak sholat masih banyak. Umat Islam yang percaya kepada dukun-dukun, umat Islam yang masih mencuri, umat Islam yang masih korupsi, umat Islam yang masih menipu, masih banyak di tengah muslimin ini kemungkaran, riba, dosa riba tersebar di tengah muslimin. Belum lagi kaum liberalis yang terus menanamkan kemungkaran dan kekufuran di tengah-tengah umat Islam dalam upaya liberalisasi Islam dan umat Islam. Sekarang ini terus beredar di tengah-tengah umat. Dosa demi dosa. Tidak mungkin Allah akan menolong kita kalau kita seperti ini. Tidak mungkin. Belum lagi kalau di Palestina dan sekitarnya itu, kita sering mendengar nama kelompok Mujahidin Hizbullah. Sering mendengar? Iya. Kelompok ini adalah kelompok yang mendasari pergerakannya dengan akidah Syiah Rafidhah. Akidah yang melecehkan dan mencaci maki sahabat Nabi. Sahabat Abu Bakar dan Umar Ibnul Khattab itu adalah dua berhala Quraisy katanya. Sahabat Abu Bakar dan Umar itu adalah perampok. Ibunda Aisyah, ibu kita Aisyah istri Rasul adalah pezina. Itu adalah akidahnya kelompok Hizbullah. Kaum Syiah Rafidhah yang meyakini bahwa Al-Quran yang ada pada kaum muslimin ini adalah Al-Quran yang sudah hilang 2/3. Luar biasa. Mana mungkin akan ditolong oleh Allah? Tidak mungkin ditolong. Persyaratan kekuatan jenis kedua ini, yaitu kekuatan apa? Iman dan takwa umat Islam belum terrealisasi. Coba buktikan sekarang, umat Islam apa mau diajak untuk menerapkan syariat Islam? Coba. Berat umat Islam untuk bersama-sama mau menerapkan syariat Islam. Mungkin yang mau menerapkan syariat Islam antum yang ada di masjid. Tetapi yang di luar masjid yang banyak, yang juga mereka saudara kita muslim, punya kemauan, siap, rumah tangganya diatur dengan sistem rumah tangga Islam, kebanyakannya belum siap. Nah, para hadirin yang saya muliakan, berarti persyaratan kedua ini juga belum terpenuhi untuk terlaksanakannya apa yang dinamakan dengan jihad fisabilillah. Yang kedua sekarang, persyaratan kedua. Persyaratan pertama tadi apa? Kekuatan dengan dua jenisnya, kekuatan fisik dan iman. Sekarang persyaratan kedua, yaitu bahwa jihad itu boleh dilakukan apabila di bawah komando yang satu. Struktur komandonya itu harus satu, gak boleh berbilang. Kenapa? Karena kalau berbilang umat Islam akan semakin lemah. Sekarang ini di Indonesia, kelompok yang menyerukan jihad di Indonesia ini bermacam-macam. Benderanya juga macam-macam. Amirnya juga bermacam-macam. Ya. Ada kelompok ini, ada kelompok itu. Kelompok yang ini berpecah menjadi dua. Ya. Dulu kita mendengar adanya kelompok apa? Majelis Mujahidin ya, Indonesia berpecah, ribut. Belum jihad sudah ribut. Pecah menjadi dua, muncullah kelompok JAT, Jamaah Ansarut Tauhid. Amirnya sendiri, ini sendiri juga. Perang antar mereka, berselisih antar mereka. Bagaimana mau kuat? Yang ini perintah untuk berjihad, yang ini bilang jangan dulu. Yang satu bilang sasarannya mestinya di sana, yang satu bilang itu enggak cocok di situ, bukan sasaran. Komandonya enggak satu. Maka Islam mempersyaratkan untuk terlaksananya jihad itu harus satu komando. Kita menyatakan kepada yang ada di Indonesia ini, walaupun juga enggak sah kelompok-kelompok itu tadi, cobalah kalian bersatu dulu, sepakat dulu, tentukan satu kelompok, satu amir, satu pimpinan, satu panglima. Bingung mereka, ayo siapa yang mau jadi panglima? Kelompok ini, iya biar amirnya saya yang jadi kelompok. Yang sana bilang, gak bisa, amir saya lebih berhak. Ya. Oh, gak bisa, amir saya lebih dahulu perjuangannya. Organisasi kami didahulukan, apa didirikan lebih dulu dari organisasimu. Ribut, sudah gak mungkin bisa perang. Sudah gak mungkin. Antum lihat contohnya di Palestina. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah, semoga dilindungi saudara-saudara kita muslimin dan muslimah, yang tua dan yang muda, dari kebodohan orang-orang yang menyeru jihad tapi tidak mengerti hukum-hukum jihad. Di Palestina itu ada kelompok Hamas ada kelompok jihad Islami, ada kelompok Fatah, ada kelompok ini, kelompok itu, kelompok Hizbullah, masing-masing punya panglima, masing-masing kelompok punya kebijakan sendiri-sendiri. Kelompok jihad Islami menyatakan hari Senin kami akan melepaskan atau meluncurkan roket-roket ke perbatasan Yahudi bagian barat. Perangkat. Ya, roketnya kayak tadi yang saya sebut, roket rakitan. Perangkat, pasukan. Sementara kelompok Hamas menyatakan tidak, sekarang bukan waktunya menyerang. Loh, sudah jumlah pasukan Islam sedikit, tercerai-berai lagi. Nah, yang ini sedang mau nyerang, yang kelompok itu sedang latihan. Nah, musibah yang seperti ini. Semakin tercerai-berai umat Islam. Kalau benar-benar mau jihad, katakan kepada mereka semua kelompok itu, satukan. Ayo ganti benderanya sama-sama, satu. Amirnya satu. Enggak ada yang mau. Masing-masing ego mempertahankan kelompoknya. Maka dari itu saya katakan, dan para ulama sudah menyebutkan, bahwa persyaratan jihad tidak terpenuhi dari semua sisinya. Nah, dari semua sisinya. Para hadirin yang saya muliakan, kalau seperti ini kondisinya, dapat disimpulkan bahwa umat Islam lemah. Kalau lemah, bagaimana caranya? Dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ketika menjelaskan tentang hukum jihad, kapan boleh dilakukan, kapan tidak. Kata beliau, di daerah manapun kaum muslimin hidup, di sana mereka lemah, maka hendaknya mereka mengamalkan ayat-ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk menahan diri, tidak gegabah berperang. Di daerah manapun kaum muslimin memiliki kekuatan untuk melawan kaum kafir, kekuatan yang betul-betul terekomendasi, maka silakan mengamalkan ayat-ayat yang berisi perintah untuk berjihad. Kemudian beliau lanjutkan, di waktu manapun, kalau tadi batasan apa? Tempat. Sekarang batasan waktu. Di zaman manapun atau di zaman kapanpun kaum muslimin hidup dalam keadaan lemah, maka hendaknya mereka menahan diri, mengamalkan ayat-ayat yang berisi perintah untuk tidak berperang, tidak melawan. Tetapi sebaliknya, di zaman kapanpun mereka hidup dalam keadaan memiliki kemampuan, kekuatan, maka silakan beramal dengan ayat-ayat yang berisi perintah untuk berperang. Berarti dari sini kita faham bahwa ayat Al-Quran terkait dengan jihad itu ada dua macam. Ada ayat yang memerintahkan untuk berperang, ada ayat yang memerintahkan untuk menahan diri. Di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat." Nah, tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad kondisi orang-orang yang diperintahkan untuk menahan diri, tidak mengangkat senjata terhadap orang-orang kafir, dan mereka sebenarnya hanya diperintahkan untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Mereka itu, kata Allah, falamma kutiba alaihimul qital, dan ternyata ketika memang jihad itu telah diberlakukan, orang-orang yang tadi minta, ayo perang, perang, perang, jihad, jihad, diperintahkan oleh Allah, tahan diri, tahan, tahan, jangan, jangan, jangan sekarang, kalian lemah, jangan dulu, maksa, jihad, jihad, jihad. Akhirnya orang-orang seperti ini, kalau sudah syariat jihad benar-benar diberlakukan, tawallau, mereka lari berpaling. Takut kepada kekuatan lawan, seperti takutnya mereka kepada Allah, bahkan melebihi rasa takut mereka menghadapi azab Allah. Rabbana laula akhartana, ya Allah, kalau seandainya engkau tunda ini, kewajiban jihad ini sejenak ya Allah. Tadi nantang-nantang, ketika benar-benar dilawan disyariatkan mundur. Maka dari itu jangan memaksakan diri. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebankan kepada kita sebuah amalan pun yang di luar bingkai kemampuan kita. Dalam salah satu ayatnya Allah menyatakan, ayat ini berisi perintah untuk berjihad. Tapi kita perhatikan baik-baik. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Huwajtabakum wama ja'ala 'alaikum fid-dini min harajin. Kata Allah, berjihadlah kalian di jalan agama Allah ini dengan sebenar-benar jihad. Haqqa jihadi. Perintah ditekankan oleh Allah. Tidak hanya menyatakan wajahidu saja, tetapi ditambah dengan kalimat haqqa jihadi, dengan sebenar-benar jihad. Tetapi Allah lanjutkan, namun kata Allah, Allah tidak membebani kepada kalian sebuah amalan pun, atau Allah sama sekali tidak menginginkan kesulitan atau sedikit pun keberatan bagi kalian dalam agama ini. Dijelaskan oleh para mufassirin, oleh para ahli tafsir tentang ayat ini, bagaimana Allah pada awal ayat memerintahkan untuk berjihad dengan sebenar-benar jihad, kemauan tinggi dan semangat tinggi, tetapi diakhiri dengan kata-kata Allah tidak ingin membebani kalian sedikit pun di dalam urusan agama ini. Kata para ahli tafsir, Allah ingin menunjukkan kepada hamba-hambanya bahwa Allah tidak pernah membebani sebuah ibadah yang di luar kemampuan mereka. Jangan sampai difahami, kata mufassirin, bahwa jihad itu berlaku di setiap waktu dan di setiap keadaan. Tetapi dia berlaku, kewajiban jihad ini, di saat umat Islam telah memenuhi persyaratan-persyaratan jihad. Dari sini kita tahu bahwa segala seruan jihad di masa ini dalam kondisi umat Islam seperti yang tadi kita dengarkan bersama tidak sah. Maka kepada kaum muda, saudara-saudara saya, untuk jangan terpancing, jangan mudah terpengaruh dengan seruan-seruan seperti itu. Kalau sudah tidak sah, berarti ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang tadi saya gambarkan, bagaimana ibadah sholat lima waktu ini harus dijalankan sesuai dengan persyaratan-persyaratannya. Sudah sah atau sudah berwudu, sudah tiba waktunya untuk melakukan sholat zuhur, ikhlas dia melakukan ibadah sholat tersebut di masjid lagi, namun sayang dia menghadapnya ke arah sana, ke arah timur. Kalau ke arah timur itu bukan menghadap ke Ka'bah, menghadap ke Borobudur. Diterima enggak sholatnya? Enggak sah. Kalau dia lakukan dengan sengaja, maka tidak sah sholatnya, tidak diterima. Padahal persyaratan yang pertama sudah dipenuhi, yaitu berwudu. Persyaratan ikhlas sudah dipenuhi. Tuma'nina sudah dipenuhi sebagai rukunnya. Tiba waktunya. Sudah terpenuhi berbagai syaratnya. Hanya satu, tidak menghadap ke kiblat. Maka sholat seperti itu tidak dinyatakan sebagai sholat yang sah, yang dinilai sebagai ibadah yang makbul di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sama juga ibadah jihad, karena itu bagian rangkaian daripada Islam ini. Barang siapa yang memaksakan diri untuk melakukan ibadah jihad tanpa peduli kepada syarat-syarat yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, sungguh dia adalah orang yang melecehkan ibadah jihad itu sendiri. Dia adalah orang pertama yang telah menghinakan kemuliaan ibadah jihad. Para hadirin yang saya muliakan, setelah kita mendengar beberapa syubhat dari kaum teroris Khawarij di masa ini, sudah layaknya kita ini untuk banyak belajar Islam. Namun ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan kepada seluruh saudara-saudara saya kaum muslimin. Jangan sampai ketika kita berupaya menanganin mengatasi isu terorisme ini tidak di bawah bimbingan Islam. Jangan sampai ketika kita ingin membebaskan umat dari paham terorisme dan tindakan kaum teroris ini dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, entah dia sebagai orang tua yang ingin menyelamatkan anaknya dari terorisme, jangan sampai dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Islam. Entahkah dia sebagai penanggung jawab, pendidik ataupun yang lainnya, pihak-pihak terkait yang ingin membasmi terorisme ini, jangan sampai meniru isu-isu atau cara-cara kaum Yahudi dan Nasara. Ikutilah cara-cara Islam. Sekarang ini ditebarkan isu-isu yang sangat justru memukul balik Islam berkali-kali. Sudah Islam ini diperjelek namanya, dijatuhkan harga dirinya dengan tindakan gegabah kaum teroris Khawarij, juga kaum Yahudi Nasara memanfaatkan dari pintu berikutnya. Apa itu yang saya maksud? Perlu diketahui, sekarang ini beredar di media massa atau media-media yang lainnya bahwa kalau ada seorang muslim pria berjenggot, maka itu adalah ciri-ciri teroris. Jangan. Jangan sampai kita mengatasi keboliman dengan keboliman. Jangan sampai, wahai saudaraku, perlu diketahui bahwa memelihara atau membiarkan jenggot ini adalah perintah dari Nabi. Terserah nanti apa hukumnya. Kita enggak berbicara apakah itu hukumnya wajib ataukah mustahab. Terserah, tapi kita hanya bisa menyatakan bahwa Nabi kita memerintahkan. Kalau Nabi yang perintah, maka harus dilaksanakan. Kalau Nabi yang diperintah, masa pantas kita menyelisih perintah Rasul? Enggak pantas perintah Nabi diselisihi. Jangan sampai kita termakan isu-isu dari kaum kufar. Jangan. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa kalau ada wanita-wanita yang bercadar, ya, itu adalah wanitanya para teroris. Jangan, wahai saudaraku, jangan sampai kita ini kalah berkali-kali di hadapan orang kafir. Jangan. Nah, cukup sekali dan gak boleh terulang. Masalah cadar, ya, menutup seluruh tubuh bagi seorang wanita muslimah adalah permasalahan fikih, yang dalam hal ini para ulama sejak zaman dahulu, ya, sejak masa Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan yang lainnya, ada dua pendapat. Ada yang menyatakan bahwa wajah wanita itu aurat yang harus ditutup, begitu juga kedua telapak tangannya. Ini pendapat sebagian ulama. Ada yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita aurat yang harus ditutup, termasuk wajah dan telapak tangan. Ini pendapat para ulama terdahulu. Sebagian ulama juga dari kalangan ulama terdahulu berpendapat bahwa tubuh wanita semuanya adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Namun kata sebagian mereka, sebaiknya ditutup walaupun tidak wajib. Ini pendapat kedua. Maka sebagai seorang muslim yang bijak, yang menghargai ilmu para ulama, ya, dia tidak akan bersikap sembrono atau bersikap brutal pukul rata. Kebetulan ada saudari-saudari kita muslimah yang setelah belajar dan membaca, dia kebetulan berkeyakinan pendapat pertama, bahwa wajah dan telapak tangan seorang wanita muslimah itu adalah aurat yang wajib ditutup. Maka biarkanlah wanita-wanita itu tadi menjalani keyakinannya. Belum tentu dia sebagai wanita teroris atau istri wanita para teroris, bukan. Sampai dicurigai, diasingkan, jangan. Jangan sampai kita mengatasi kezoliman dengan kezoliman. Ya. Jangan sampai kita mengatasi masalah dengan masalah. Hadapi dengan ilmu, dengan ilmiah, tenang. Ya. Kemudian nasihat berikutnya yang ingin saya sampaikan kepada waliul amr, kepada pemerintah saudara kami, jangan sampai kesalahan cara dan sistem menangani terorisme ini justru akan mengembangbiakkan terorisme itu sendiri. Jangan sampai. Selama ini yang ditanganin itu atau yang ditangkap hanya ya orang-orang bawahan saja. Maka yang perlu ditangkap itu para atasan-atasannya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau memang terorisme ini ingin selesai di Indonesia ini, maka jangan diberi kesempatan media-media mereka bertebaran di tengah-tengah muslimin. Yang ini sudah ditangkap, sudah dipenjara, muncul lagi yang baru. Satu ditangkap muncul 10, satu mati muncul 100. Jangan, habis tenaga kita, rugi, biayanya banyak. Belum lagi nanti pihak kepolisian ini khususnya itu sering disoroti oleh apa yang dinamakan dengan HAM. Ya, ini cara penangkapannya salah ini. Ya, cara penangkapannya salah, mestinya begini-begini. Aturan buatan manusia. Kalau aturan Islam ya yang dibimbingkan oleh Nabi dan dipraktekkan oleh sahabat, ya, Khawarij itu dipukul habis sampai seakar-akarnya. Bagi yang pingin Islam, cinta Islam dan menghargai Islam. Ingatlah masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kelompok Khawarij yang tinggal di suatu di markas besarnya ya, pada masa pemerintahan beliau, setelah diberi peringatan-peringatan tetap tidak mengindahkan, maka diperangi dengan kekuatan tentara. Diperangi. Setelah ada upayanya, upaya nasihat-nasihat tidak diindahkan, tidak dipedulikan, himbauan demi himbauan tetap mereka tidak peduli. Maka yang dicontohkan oleh generasi terbaik Khalifah Ali bin Abi Thalib yang sangat penyayang itu, barakallahu fikum, nah, doakan semoga dapat hidayah. Kesian saudara kita muslim jadi korban orang-orang barat. Barakallahu fikum. Para hadirin yang saya muliakan, pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib diperangi Khawarij sampai seakar-akarnya. Inilah perintah dari Nabi. Nabi menyatakan tentang kaum Khawarij, nah, aina wajadtumuhum faqtuluhum, di mana saja kalian mendapati mereka, perangi mereka. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, "Lau adraktuhum laqataltuhum qatla 'adin." Kalau aku, kata Rasulullah, hidup masih menemui mereka, mereka muncul dalam bentuk kekuatan, aku masih hidup belum wafat, niscaya aku akan bunuh mereka, akan aku perangi mereka seperti hancurnya kaum 'Ad. Kaum 'Ad itu dihancurkan oleh Allah, hancur sehancur-hancurnya. Ini yang menyatakan adalah Muhammad bin Abdullah, Rasul yang penyayang, yang akhlak dan moralnya terbaik, menyatakan seperti ini. Rasulullah menyatakan, syarru qatla tahta adim sama haula wa khairu qatla man qatalu, sejelek-jelek mayat di kolong langit ini adalah mayatnya Khawarij, dan sebaik-baik mayat, semulia-mulia mayat di kolong langit adalah mayat seorang yang dibunuh oleh kaum Khawarij. Silakan antum baca di referensi-referensi Islam tentang ini. Mayat para pemberontak kepada pemerintah muslim itu adalah mayat terjelek di kolong langit ini. Yang menyatakan ini Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, terpaksa dilakukan hal itu. Tetapi di masa ini memang itu tadi. Di Sulawesi ada sebuah kelompok yang ekstrim, telah diberi peringatan oleh polisi berkali-kali tetap Ketika polisi datang ke sana untuk menggerebek mereka karena sudah mulai mengangkat senjata, sampai ada seorang polisi yang terbunuh. Ya. Akhirnya pihak kepolisian mengambil tindakan yang memang sepantasnya. Wah, dikritiki. Melanggar HAM, melanggar HAM. Komandannya mau ditangkap, mau disidang ini. Akhirnya ini semakin membuat berbagai kelompok ekstrim ini menjamur, tambah berani. Ya. Sebenarnya ini adalah makar Yahudi untuk menghancurkan negeri kita ini. Makar Yahudi, sadarlah wahai umat Islam. Sadarlah baik-baik. Maka dari itu atasilah problem ini dengan bimbingan Islam. Kemudian nasihat yang berikutnya adalah kepada saudara-saudara saya yang sibuk sebagai wartawan. Wahai saudara-saudaraku se-Islam, para wartawan yang Muslim khususnya, janganlah Anda ini memperkeruh keadaan tanpa Anda rasa, tanpa Anda sadari. Anda menyebarkan berita-berita yang membuat suasana ini semakin gak kondusif, hanya untuk sekadar melariskan berita yang Anda jual. Jangan wahai saudaraku. Berbagai berita dibuat-buat, berbagai berita ditambah-tambah. Jangan wahai saudaraku, jangan. Sungguh Anda akan menanggung dan dituntut oleh orang-orang yang terzalimi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semuanya. Dan hendaknya berbagai problem ini dikembalikan kepada bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasulnya dan para ulama'nya, agar kita ini selamat. Para hadirin yang saya muliakan, sebenarnya masih tersisa berbagai syubhat, berbagai jebakan-jebakan kaum teroris Khawarij, yang dengan berbagai jebakan tadi ingin merekrut anggota-anggota baru. Namun saya melihat cukup sampai di sini kajian kita di siang hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan ini menjadi bahan untuk kita mengoreksi kembali perjalanan hidup keagamaan kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kaum muslimin dan negeri ini dari berbagai musibah yang akan mengancamnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada umat Islam di negeri ini, agar mau dan punya kemauan yang sungguh untuk menerapkan Al-Quran dan Sunnah, menerapkan syariat Allah di bumi Allah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya saya memohon maaf jika ada beberapa hal yang kurang berkenan, tak lain itu dari kekurangan saya pribadi. Sampai bertemu di kesempatan yang lain insyaallah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.